Arya kali. Mbak Sasa. Somos de. Dino ping pitu yen kuwi keputusanmu, aku ora bakal gandoli lungamu ninggalke aku. Aku wes lilo yen sliramu lungo senajan dodo ngempeting loro. Aku oso wanging sliramu sing tak calok jujur hatimu. Muka sliramu ra citra senajan ado ing kono. Sliramu tansah kumandhel ana ing mripat lan dodo. sak mudengmu. Nunggu balikku. Lah ben ati. Arep rono.